curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Seratus empat koma dua Jazz Radio Kebanggaan Cilacap. Bodoh aja buat tempiling ngantak bebuah, buat di tempiling ngantak joto, buat di gajrut-gajrut ngantak semaput, orang urusan. Simpingnya saatnya kita mendengarkan cerita lucu kembali bersama kulo kaki samide naring acara yang judulnya Curanmor, curan perasaan dan humor saking Yes Radio. Ya jalan kayak apa bayang nada dewek rasanya ya di tempilingi kok ngantak bebuah gue. Ceritane, ke ya anak bocah, kang apa bocah umurnya 16 tahun. Sedalamane ngarep ulang tahun si kepitulas tahun. Sing jenane bocah nom jaman siki ya, anggar wis umure arep 17 tahun, gue jan karepe udah ngerayak na ulang tahun gue sing ora-ora. Ana sing karepe awan-awan anggape bebek pada mendem ora karu-karuan pengene pengajian ya pirang-pirang, karepe beda-beda masing-masing bocah ya. Ana sing karepe winginane ya tanggane nyong umur 17 tahun dirayakan, kepengine anggar umur 17 tahun gebugi wong antek beboh ya ana bae. Nah, kaya ngapa ceritane anak bocah harus ngerajak na pesta ulang tahun ke-17 wadul rasan jaduk pamitan karo ramane. Bingung lagi nang ngarep dadi ramane tok sinang ngomah tiliki kaya ngapa. Lagi ucapan randan-randan jan-jan nyukuri kumis bae ngetungi jenggot bae ngelirin rambut bae jan-jan emut aklah jan mamake kan ngarep lagi ngulet gawean, mamake kan ngarep lagi ngulet duit wala lagi ngumpani anak bojo lagi ngumpani nyong karo Rika sebagai Rama malah karepe nang omah gak lagi randan jan wujo alun jenel pulsa nang handphone ora tau lah. Orang kata dipelalai utang atur jenggot gua. Eh, ngomong karo Raman sing mandan sopan jeneng jajal. Kowe ngomong karo Raman sing mandan dia terus ning kowe lambene ya. Kowe untune kowe mandan ditata sendeng ari ngomong karo Ramane aja karepe kowe menyang hal-hal yang tidak-tidak. Aja karepe kowe nuduh bae ya. Aja karepe kowe nuduh bae. Ramane kowe sing sotan, ramane kowe ngitungi jenggot, ramane kowe nyukuri kumis, ramane kowe nyemili rambut kowe ora nenan liya. Ramamu ki kering tampil beda nang ari acara tahlilan kaya kowe lho ya. Sing jenenge acara tahlilan kuwi acara sakral, bocah. Sing jenenge tahlilan kuwi acara sakral, kowe kan hubungane langsung karo sing gawe urip. Masane macane bebasah banget. Irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Kursarungan karo kantong gantung kupulukai batok pecah yang ini jenis aja orang hormat tinggal jenis aneh kanunat ya orang keton-keton yang ngetoni teman. Angger lagi anara anda-anyaran terus ngebang tanding dan Rika. Pinginannya kaki-kaki mati ya boro-boro jujuk namarin kuburan ada tangannya dewek nyelang mobilnya dewek ngunggawa jenazah kaji mebelan narika dituduh-tuduhakan lah orang sama mobil mobilan terus mati ke orang protes ora eh tumpang na odong-odong anak untuk congot gue Rika itu mulai ninggalnya gue jangan disikin barang anak bong mati ninggalin randa yo anak teluk gue jan-jan kotan-kotan ya akun makan ronda rucata ya mangkat bae no. Oh, ala jan-jan. Eh, pemandam sopan semua ya. Kau pengen arit kau nanya apa? Kau pengen tak arit kau nanya apa? Kau pengen tak curit nanya apa punya kau? Sinau lah, sinau. Masa koran, masa apa ngalah? Udah sekolah disini kurung ngaruh-ngaruh ramaneh tuh, jan. Orang ngetik kau ya, orang melek kau ya. Bawa kau bangga ngedur rama ganteng, bawa kau bangga ngedur rama gagah, ha? Malah ramaneh cukur kumis, cukur jenggot, tarik kau pengen aku diwaru-warui, baik. Sinau lu gak? Sinau? Kote si Cinao nenyong pengen pamitan karo Rika, Pak. Anu sur biungnya nang harap ngalah. lambe anger lambe kakan mangani benggol kaya iki nggih. Temen-temen kok kaya semblotongan temen ngapa-ngapa mudane, Kang. Aku ora mamu kangkong pak ada kang. Ya, Pak. Wis ke Pak andane. Rika ditinggal lang biunge 3 tahun mari ngarep. Jajal nyong pentakon. Rika wis nukok napa mari nyong jajal. Nyong nguli apa nyong ditukok napa jajal. Loh, maksudnya apa ge? Hah? Kowe sampeyan njaluk isangu, kowe sampeyan njaluk dhuwit kanggo bayar buku, kowe sampeyan njaluk dhuwit kanggo ngangkot, kowe sampeyan njaluk dhuwit kanggo tuku pulsa, kowe dhuwit kang ndi kae njal, kowe dhuwit kang ndi kae kudu biyung ngirim e, ilang-ilang nak kowe arep aja. Ge, Pak, ora kaya gue maksude nyong sedalamane nyong arep ulang tahun, apa? Sedalamane nyong arep ulang tahun. Sedalamane ge, Pak, tanggal 3 Mei nyong arep ulang tahun ge, Pak. Apa? Tanggal 3 Mei nyong arep ulang tahun. Nyong jaluk kado mari Rika, nyong jaluk hadiah mari Rika sebagai bapak nyong. Oh, kan jaluk diraja kaken kowe. Lah, gampang asiknya pak, ternyata gane kakekmu aslam pasang ya, ternyata gane kena ngaring. Segara pada hutan payu, ternyata uben, korang medeng, ternyata mau dindangin bok. Bapak kacai gue lah, udah ngomong si mantan asos ini jajal. Nyong kepengen dirayakan pak, nyong pengen dirayakan nang hotel. Ya wis. Danane biar danane. Sejuta pak. Sejuta, gampang. Iya gitu ya. Iya wis terang baik beres. Tapi kalau ragu tok bang, nyong kepengen nggak suka nggak ulang tahun kepengen nganggo lambianyar. Aku kepengen nganggo lambi sing apik. Aku kepengen nganggo lambi sing melong-melong, sing kemerincing, sing banting kemerlep pak. Gampang, biar danane. 100.000 pak. Tuh, 100.000. Apa mending? Kue box saking emane ramane karo kue ya. Mulane kue nggak suka lebih jumlah banyak, sama ngomong karo bingung ya. Lama musa ingin ngajari randane. Rama-rama kentir ya, usur apa lah urusan kiri ya pak. Nyong sikit pengen jaluk mana ya. Jam ini kelambi wis deal ya. Deal. Nyong pengen nganggo sepatu pak, sing duwur banget kayak anda. Bapang, kurang duwur kayak anak sakat yang beneran lorot banget sekarang. Rama bontrot angel banget geja. Ya wis pokoknya nyong jaluk sepatu sing apik lho ya. Perut kalian pira? 300.000 pak. Tung, 300.000. Anu rotine sing enak lho ya pak ya. Rotine sing gede duwur. Terus, anu ya, sana gue sing enak-enak pak. Ana black suit, ana black dores barang, ana pokoknya blasing black pak lah ya. Regane pira? 800.000 pak. Tung, 800.000 rusak suwen. Wah, bapak kenyong eman banget ya pak ya. Oh, mantun nubun banget yakin pak. Nyong kepengen ngesuk undangannya sing larangan banget pak. Udah nyetak aja karo kertas. Karo apa? Undangannya karo gendeng baik pak. Pesen mari ke Bumen, sejini petung atus perak pak. Oh, rapa pak, undangan karo gendeng orang masalah. Aku malah gampang mani uli. Ngetar-ngetarakan, uli jujur-jujur gak kan orang repot. Dari balang-balang rapa yang ada, lurut-lurut tayak na. Ya wis pak, oke. Aduh apa maning ya. Oh ya pak. Ya nyok ada nih maning pak. Nyong sih kan umurnya wis dewasa ya pak ya. Nyong umurnya 17 tahun. Nyong sih wis sweet 17. Nyong esok kepengen tampil beda pak. Ayah ramane. Nyong esok kepengen tampil beda. Main kon lebih keton dewasa. Main kon lebih keton mandan tua. Main kon orang kayak bocah cilik. Main kon orang keton kayak bocah mambu kencur. Nyong kepengennya keton dewasa. Kepengennya keton gede pak. Terus nyong esok pas ulang tahun nganggo klambi sing apik. Sepatunya sing dubur. Nganggo gelang sing pating gremjeng, nganggo kalung sing paling modal model pokoknya ya. Terus pak nyong pengen pupuran ya, nyong kepengen pupuran, kepengen bedakan, kepengen nganggo gincu pak. Wah pengen nganggo gincu. Kepengen nganggo gincu pak, demien ya, biyungnya lah jar mangkat mari ngarep tahun nih gali gincu rong batang nang aring kamar, nang lemari pak, nyong ngasih kemutan pak, nyong pengen aneh merute si anak gincu loro pak. Lah harusnya gincu-gincuan lah, dewasa ya dewasa, tapi kan orang kudu nganggo gincu. Tapi pak lah nyong pengen banget nganggo gincu yakin. Ora usah, harusnya macem-macem lah, harusnya kakek pernah-pernah. Nah lah, mau dandan gak dandan. Nganggo salon ngendeng untuk sampai kakon. Tapi harusnya gincu-gincuan lah. Berje. Gak apa-apa kalau kayak gue loh. Kayak kananu sekali semua hidup pak lah. Kayak kananu sekali semua hidup. Kayak lah, jalan-jalan gue pak lah. Oh rau deh. Kayak pak please pak lah. Nyong nganggo gincu pak lah. Jadi gue lah nyong janjinya cuma ngerti mama kayak Bali. Nyong ngarep orang cerita apa-apa tentang Rika. Sintok kan ngelencari bakul cikrak pak lah. Tapi please pak nyong kasih main nganggo gincu pas ulang tahun lah. Oh rau deh. Pak lah pak lah. Jangan kalau kecap tempat tadi mau untuk wadol ancan. Eh korang ya orang. Pak ancan-ancan kayak gue lah. Kayak makan sebenernya lah kayak demek Rika lu. Bambang Bambang. Kue gue buta lah nang Bambang. Jal, putra lanang gue jangan nanggoni putra lakton. Oh, lagi cuan. Kalau gunakan putra lanang, mau melakukan ulang tahun, jalur tengah nganggup gincu. Bambang, Jal. Gue anak kepingin nganggup gincu, jeneng anak gue aja Bambang. Gue anak pengen nganggup gincu, jeneng anak gue. Inan Zong, akhirnya namanya Bambang. Kayak gue loh, kayak gue. Gue pengen nganggup gincu, jeneng kayak gue. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.